Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Suwento Liao, untuk membahas Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Hari ini kita tiba di Injil pasal yang kelima, Injil Yohanes yang kelima. Sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, bahkan tiap-tiap kami membutuhkan pertolongan-Mu di dalam memahami firman. Oleh sebab itu, bantulah kami. Kiranya Roh dan tinggal akan menolong kami memahami firman-Mu yang dituliskan, yang dibantu oleh Roh Kudus juga dalam penulisannya. Tuhan, terima kasih. Berkati usaha kami di dalam mempelajari firman. Kami berdoa dalam Yesus Kristus. Amin. Oke, buku akan kita membaca dari ayat 5 ayat 1. Oke, silakan. Ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambi. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu goncang itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapunnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan, berkatalah ia kepadanya. Mau kemana? Jawab orang sakit itu kepadanya. Ada orang yang aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Apalah dan berjalanlah." Saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan... Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi, bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia telah meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Kemarin kita sudah membahas Yohanes pasal 4. Bagaimana Tuhan Yesus berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran." Jadi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ibadah simbolik, ibadah lahiriah, ibadah ritual, ibadah yang menekankan kesucian jasmani, dan semua dengan paket-paketnya itu telah tergenapi. Dan sekarang kita ibadah hakikat, menyembah dengan hati, menyembah pada hakikatnya, bukan pada simbol. Jadi kita menyembah secara rohania, dan inilah zamannya kita menyembah Allah dengan hati kita dan jiwa kita. Oleh sebab itu, semua ibadah simbolik dihapuskan. Itulah sebabnya pada zaman sekarang kita tidak dituntut untuk kesucian yang bersifat jasmani. Itulah sebabnya sudah boleh makan apa saja. Dan di sini kita lihat kemudian Tuhan Yesus meniadakan hari Sabat. Jadi di sini ada ayat yang ke-18 di situ katanya. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Ya, meniadakan hari Sabat. Ya, Yesus Kristus meniadakan hari Sabat. Dia menghapus ketentuan hari Sabat. Mengapa? Karena ketentuan hari Sabat itu adalah ketentuan untuk ya, kebutuhan ibadah simbolik. Termasuk juga dalam paket ibadah simbolik itu adalah nama Yehovah. Nama Yehovah diberikan kepada bangsa Yahudi sehubungan dengan ibadah yang bersifat simbolik, jasmania, dan ritual. Jadi nama memang sebuah simbol. Jadi saya dipanggil saja dengan sebutan atau Pak Suhento atau apa saja, itu sudah simbol. Simbol. Jadi nama kita itu sebenarnya simbol. Simbol kita. Nah, ibadah simbolik dihapus oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena dia adalah sang hakikat. Ketika ibadah kita menjadi ibadah yang bersifat hakikat, bukan lagi ibadah yang bersifat simbolik, maka sekarang kita dalam zaman menyembah kepada hakikat, bukan lagi menyembah kepada simbol. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya Tuhan Yesus ketika sampai di kolam Bethesda di situ, ada seorang lumpuh yang sudah 38 tahun dia ada di situ. Ya. Katanya seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Bayangkan saudara, ini orang kita perkirakan ini orang sudah jelas di atas 40 apa mungkin di atas 50 tahun. Kalau dia sudah 38 tahun lumpuh dan terbaring di situ. Dan dia menunggu ya. Menurut tradisi ada malaikat turun dan air kolam itu goncang dan barang siapa yang paling duluan masuk dia akan sembuh. Ini orang sakitnya lumpuh ya, enggak bisa jalan, bagaimana mungkin dia menjadi yang duluan? Pasti yang jenis penyakit lain akan masuk duluan sehingga dia ketinggalan terus. Jadi oleh sebab itulah dia bisa begitu lama menderita di situ. Yesus tentu sangat kasihan kepadanya, yang penuh kasih, ya. Allah yang penuh kasih datang bertanya kepadanya, ya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, ya, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya, kata Yesus kepadanya, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan Yesus mengapa cari gara-gara ini? Tuhan Yesus tinggal berkata, ya sekarang kamu bangun dan pulanglah. Tidak usah bilang angkat tempat tidur dan lain sebagainya. Orang itu akan pulang dan tempat tidur itu tidak ada harga apa-apa lagi di situ. Ya. Tempat tidur itu bukan barang mahal di situ. Tidak usah diangkat. Tetapi Tuhan Yesus sengaja suruh angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, ini yang menjadi faktor di mana orang-orang Farisi yang memelihara ibadah simbolik sedemikian tanpa pengertian menjadi marah. Mereka merasa bahwa Tuhan Yesus telah melanggar adat istiadat. Tuhan Yesus telah melanggar perintah Musa untuk menjaga hari Sabat. Jadi mereka tidak tahu sebenarnya hari Sabat itu untuk apa sebenarnya. Tidak, mereka hanya menjalankannya saja tanpa pengertian. Sehingga ketika Tuhan mau merubah ibadah simbolik ke ibadah hakikat, dan merekalah orang yang menentang pertama. Jadi karenanya hari itu hari Sabat, Tuhan Yesus lakukan itu. Dan terjadilah adu argumentasi antara orang lumpuh ini dengan orang-orang yang melihat diangkat tempat tidurnya pada hari Sabat. Mereka bilang, ini mengapa kamu begini? Ya. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang itu yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Ya, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Nah, kemudian ya, Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Katanya, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini orang, dia hanya mendapatkan kesembuhan jasmania kelihatannya. Karena apa? lihatlah ya, dia bukannya melindungi orang yang telah menyembuhkannya. Dia bukan percaya kepadanya bahwa dia adalah Mesias. Nah, sepertinya dia lebih takut kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sekarang ini sedang sepertinya mengadili dia begitu. Dan dia berusaha mencari siapa orang yang menyembuhkan saya itu. Sehingga dia sepertinya ingin membawa orang itu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang menyembuhkan saya. Seolah-olah orang yang menyembuhkannya itu yang salah. Nah, Tuhan Yesus berpesan kepadanya bahwa engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Apa maksudnya? Ya. Nah, mungkinkah orang yang sudah sembuh ini lalu tidak pernah jatuh ke dalam dosa lagi? Oh ya, pernah. Masih tinggal di dalam daging, ya bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi yang Tuhan ingin tegaskan kepada dia adalah bahwa dia perlu percaya kepada Sang Juru Selamat. Perlu percaya kepada Mesias. Ya, dia perlu mengambil sikap yang benar. Ya. Dia perlu bersikap dengan sebaiknya terhadap Mesias, terhadap Juru Selamat yang telah melimpahkan kasih karunia kepadanya. Kalau tidak, maka akan terjadi padanya hal yang jauh lebih buruk. Ya, masuk neraka jauh akan lebih buruk. Ya. Banyak orang hanya menginginkan kesembuhan jasmani dan duniawi. Padahal, ya masuk neraka jauh-jauh lebih buruk. Jauh-jauh lebih celaka. Ya. Orang yang masuk ke neraka daripada menderita sakit tubuh 38 tahun. Tuhan berkata, jikalau matamu kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Lebih baik engkau masuk ke dalam hidup yang kekal dengan mata satu daripada dua matanya dicemplungkan ke dalam api neraka. Jikalau tangan kananmu menyesatkan engkau, penggallah. Lebih baik engkau masuk ke dalam hidup yang kekal dengan tangan buntung daripada dengan tangan yang lengkap dimasukkan ke dalam api neraka. Betul ya. Jadi akan jauh-jauh lebih buruk, jauh-jauh lebih celaka. Nah, orang itu keluar ya. Orang itu keluar padahal dia seharusnya, ini orang seharusnya, dia dengar Tuhan Yesus kau ngomong begitu dan dia seharusnya sembah sujud kepadanya dan percaya kepadanya. Tetapi orang ini tidak beres, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Ya, inilah orang yang menyembuhkan saya, mungkin dia berkata kepada mereka. Sehingga orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus dan mereka ya datang dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Nah, ini orang yang menerima anugerah yang tidak ada rasa syukur dan terima kasih ya. Celaka sekali. Dan katanya orang-orang Yahudi itu memang mencari-cari alasan untuk menganiaya Tuhan Yesus ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, ya, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya memang, ya, memang kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa, Bapa sudah beristirahat pada hari yang ketujuh ya. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, jadi Bapa bekerja lagi ya. Dan bahkan Tuhan Yesus pun jadi repot-repot perlu turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Sebab itu katanya, sebab itu orang-orang Yahudi telah lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ayat 18 ini diperlukan oleh orang sama saksi Yehova ya. Lihat ya. Pertama di sini Tuhan Yesus meniadakan hari Sabat. Jadi hari Sabat tidak diperlukan lagi. Mengapa? Pertanyaannya adalah karena kita bukan lagi di zaman ibadah simbolik, tetapi kita ada di zaman ibadah hakikat. Ya, kita ada di zaman ibadah hakikat. Kita bukan di zaman ibadah simbolik. Kita sekarang bukan menyembah dengan badan kita. Kita menyembah dengan hati kita. Dan di sini katanya, Anda perhatikan di sini bahwa Yesus Kristus berkata bahwa dirinya adalah anak Allah, ya, anak Allah. Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi istilah anak tunggal Allah, istilah anak Allah itu difahami oleh orang Yahudi atau teologi perjanjian lama memahami ini. Ini adalah mendirinya dengan Allah. Jadi Yehova berkata, ya, bahwa Yesus Kristus itu bukan Allah. Coba, ya, coba perhatikan di dalam Injil Yohanes dengan ayat-ayat yang intinya adalah menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah dan Dia sendiri menyamakan dirinya dengan Bapa. Ya, nah kita akan membaca lagi. Pak Alkitab buku akan membaca untuk kita dari ayat 19 sampai dengan ayat terakhir, ayat 47. Ayat 19 sampai ayat 47. Silakan. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan hakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepada penggunya, saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Akan ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak melakukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Dan kamu hanya mau menikmati seketika saja itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melakukan. Sanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tetap menetap dalam diriku, sebab kamu tidak percaya kepada dia yang mengutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esah? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Ya, oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini khotbah Tuhan Yesus yang ya cukup panjang dan sangat signifikan isinya. Sungguh-sungguh isinya sangat padat dan sangat dalam sesungguhnya. Jadi ketika orang-orang Yahudi datang kepadanya, mempersoalkan dia melakukan mujizat pada hari Sabat, ya sekalian dia mengajar kepada mereka. Berkata bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Nah, lihat ya, di sini adalah masalah tritunggal. Ya, ada banyak orang memang karena saking sulitnya memahami perkara tritunggal ini, sehingga lebih memilih percaya Allah yang satu pribadi. Padahal jelas-jelas di dalam Alkitab menyatakan Allah lebih dari satu pribadi. Nah, kita lihat di ayat yang ke-18 di atas itu, dengan menyebut dirinya anak Allah sendiri, ya, itu sudah menyatakan bahwa dirinya itu Allah. Dia sudah menyamakan dirinya dengan Allah. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi ya menjadi ingin membunuhnya karena menganggap Yesus menghujat, menyamakan diri dengan Allah. Nah, ini perlu diperhatikan oleh semua kelompok yang percaya Alkitab itu firman Allah. Kalau Alkitab memang mengatakan demikian, ya, ya kita tidak bisa ini memasukkan ke dalam Alkitab. Ini bukan eksegesis, ya, tetapi itu sudah memasukkan ke dalam Alkitab. Kita hanya menyimpulkan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Nah, Yesus Kristus menuntut dirinya adalah Allah. Dia sama dengan Allah. Dia pribadi Allah. Tetapi di ayat 19, dia berbicara tentang Bapa. Ya, dia berbicara tentang Bapa bahwa ya anak tidak mengerjakan apa-apa ya selain ya yang dikerjakan oleh Bapa. Melihat apa yang Bapa kerjakan dan itulah dia kerjakan. Jadi dia ikut apa yang dilakukan oleh Bapa. Itu saja. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kembali lagi kita ke dalam pembahasan kita, Yohanes pasal yang kelima. Nah, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi bahwa, aku berkata kepadamu, katanya, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Jadi Tuhan Yesus masih dalam rangka menyamakan dirinya dengan Allah Bapa. Ya, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakan. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Ya. Jadi memang Bapa memberikan kuasa kepada ya anak karena dia sama-sama pribadi Allah untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih besar ya. Sebab sama seperti Bapa katanya membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, ya menciptakan Adam dari debu tanah, menghidupkannya. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendaki. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus, ya menghidupkan 3 orang yang sudah mati. Yang satu adalah anak Jairus yang barusan mati, masih di rumah. Yang kedua adalah pemuda dari kota Naim yang sudah digotong untuk untuk dikuburkan di pintu gerbang kota. Dan yang satunya lagi adalah Lazarus yang sudah dikubur 4 hari. Jadi Tuhan Yesus menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Nah, ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi, Allah Bapa tidak menghakimi, tetapi yang menghakimi itu nanti adalah Tuhan Yesus. Ya, jadi, dialah hakim, ya, dialah hakim agung yang akan menghakimi semua manusia di muka bumi ini. Oleh sebab itu, ya baiklah semua orang mesti percaya kepadanya. Kita mesti sembah sujud kepadanya. Karena dia adalah Allah, dia menyamakan dirinya dengan Allah, dan dia mengerjakan semua yang dikerjakan oleh Allah. Jadi sama seperti Bapa menghidupkan orang mati, ya demikian juga Anak menghidupkan orang mati sesuai dengan kehendaknya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat supaya semua orang katanya menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Nah, teman-teman kita dari Saksi Yehova perlu camkan ayat ini. Ya. Kalau Yesus Kristus bukan Allah, dia mengatakan dia menghujat. Ya. Jelas dia menghujat. Supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Coba bayangkan. Ya, orang Yahudi atau siapa saja yang tidak percaya bahwa Yesus itu Allah, mendengar ini pasti telinga mereka jadi gatal. Ya. Pasti mereka jadi ingin membunuhnya. Pasti mereka berpikir bahwa dia telah menghujat, ya. Jelas-jelas di sini dia menyamakan dirinya dengan Bapa. Artinya dia menuntut hormat yang sama dengan penghormatan kepada Allah Bapa, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Nah, ya. Jadi barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Nah, jelas sekali bahwa Tuhan Yesus menuntut ya penghormatan yang sama, menyamakan dia dirinya dengan Bapa. Kalau tidak menghormati dia, sama dengan tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Nah, jadi jangan orang Yahudi berpikir bahwa mereka menghormati Bapa, namun mereka tidak mau menghormati Tuhan Yesus. Karena dia mau supaya dihormati sama seperti mereka menghormati Bapa. Nah, aku berkata kepadamu, katanya, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ya, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, percaya apa? Percaya bahwa dia adalah juru selamat. Kalau pada waktu itu, berarti percaya bahwa dia juru selamat yang diutus oleh Allah untuk memenuhi janjinya kepada Adam dan Hawa, kepada Abraham, kepada Musa, kepada Daud. Ya. Nah, hari ini kita percaya kepada juru selamat yang hukumkan di atas kayu salib, menggantikan kita menanggung hukuman dosa kita. Jadi barang siapa yang percaya, dia punya hidup yang kekal dan tidak turut dihukum lagi, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, barang siapa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita seperti berpindah dari maut ke dalam hidup. Karena Yesus Kristus telah menanggung semua hukuman dosa kita, sehingga kita tidak akan dihukum lagi. Ayat 25. Ya, orang-orang perjanjian lama, itu mereka mati, mereka tidak langsung masuk sorga. Mereka dikumpulkan di satu tempat. Mengapa mereka belum segera masuk sorga? Karena hukuman atas dosa mereka yang akan ditanggung oleh sang belum terlaksana. Jadi ketika sang juru dan terhukum di atas kayu salib, menanggung dosa dari dosa Adam dan Hawa hingga dosa manusia yang terakhir, maka ya jadi dosanya Abraham pun terhukumkanlah, dosanya Musa pun terhukumkanlah, dosanya Adam dan Hawa pun terhukumkanlah, dan mereka setelah Tuhan Yesus terhukumkan di atas kayu salib, kemudian turun ke dalam alam maut, dan kemudian bangkit. Nah, mereka ini barulah bisa bangkit bersama-sama dengan dia dan pergi ke sorga. Tetapi sekarang kita yang hidup sesudah kematian dan kebangkitan Kristus, kita Sekarang kalau kita mati, kita tidak ada alasan lagi untuk kumpul atau dikumpulkan di satu tempat. Ada pengajaran tentang yang ngaco itu. Ya toh. Itu tidak ada. Kita sekarang kalau kita mati, kita langsung roh kita masuk surga. Ya. Nah, bersama dengan Tuhan di dalam Firdaus. Dan kemudian kita punya tubuh dikuburkan dengan hormat. Ya. Tubuh kita harus dikuburkan dengan hormat, dimasukkan ke dalam tanah. Nah, mengapa orang membunuh orang perlu dihukum? Ya. Kalau membunuh binatang tidak. Di dalam Kejadian ayat 6, di situ dikatakan, karena Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan peta Allah. Jadi manusia punya postur tubuh itu sesuai dengan gambar dan peta Allah. Sehingga menyerang manusia, kita memukul manusia, sama dengan kita memukul gambar Allah. Jadi kita menyerang image Allah. Nah, itulah sebabnya manusia yang membunuh manusia harus dihukum mati di pasal ayat 6 itu. Nah, itulah sebabnya dia sudah mati, rohnya sudah tinggalkan dia, dan tubuhnya yang tertinggal ini. Ini adalah masih gambar dan peta Allah itu. Allah, itulah sebabnya harus dibawa untuk dikuburkan ya, dengan hormat, bukan dibuang di selokan begitu, atau ya dibiarkan aja terkubur dalam lumpur panas, dibiarkan begitu, bukan ya, tetapi harus diambil dan kemudian dikuburkan dengan hormat. Nah, itulah sebabnya kekristenan yang benar, yang Alkitabiah, tidak menyetujui atau tidak melaksanakan pembakaran mayat ya. Itu sama dengan membakar image Allah, membakar gambar dan peta Allah. Jadi orang Kristen yang benar ya tidak boleh itu melaksanakan kremasi ya. Karena kita disuruh untuk membawa tubuh yang sudah tidak ada roh itu untuk dikuburkan dengan hormat sebagai tanda kita mati ya Allah dan kita menghormati peta Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini katanya ya. Nah, paramunya sesungguhnya saatnya akan tiba kan ya. Saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup ya. Mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri ya. Jadi ini bukan ini ya, menghidupkan atas nama Allah Bapa, tetapi memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Tuhan Yesus ini dalam khotbah ini untuk mengajak manusia untuk memahami tentang Allah yang Tritunggal, ya. Allah yang Tritunggal. Lebih-lebih lagi di pasal 10 dari kitab yang sama ini, kalau Anda buka di pasal 10 dari Injil Yohanes ini, di ayat yang ke-30, Tuhan Yesus sampai berkata, "Aku dan Bapa adalah satu," katanya. Aku dan Bapa adalah satu. Oh, saya enggak ngerti bagaimana teman kita Saksi Yehova mau mengubah ayat ini. Ini bagaimana supaya bisa memenuhi keinginan hati mereka gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita di sini lihat, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, mungkin ada yang salah melihat ayat ini dan berkata bahwa kalau begitu manusia diselamatkan oleh perbuatan baik. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak bisa mengambil kesimpulan ayat ini untuk bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Perbuatan baik yang paling utama, perbuatan baik yang paling ingin Allah, ingin manusia lakukan itu adalah nomor satu, yaitu percaya dulu kepada Allah, percaya dulu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Di pasal yang ke-6, ya, pasal yang ke-6 sebelahnya, di ayat yang ke-28 dan 29, ayat 28 berkata, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi pekerjaan apakah yang Allah ingin manusia kerjakan? Yang paling Allah ingin manusia kerjakan? Di sini Tuhan Yesus menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Pekerjaan yang dikehendaki Allah yang paling utama sekali itu adalah kita percaya kepada Dia yang telah diutus Allah, yaitu Yesus Kristus. Percaya bahwa, percaya juru selamat. Dan percaya dia adalah Sang Mesias. Percaya bahwa dia adalah Allah sendiri yang telah menjelma menjadi Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Nah, kita lihat di sini katanya. Yang percaya tentu akan mendapat hidup yang kekal. Yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Dan yang berbuat baik akan hidup yang kekal. Ya. Yang melakukan ini. Ya. Perbuatan yang baik. Ya. Tentu berbuat baik yang paling utama adalah berbuat baik kepada Allah sendiri. Yang datang dengan segala penderitaannya. Untuk menyelamatkan. Kalau kita bersikap negatif, bagaimanakah perbuatan baik kita yang lain itu bisa ada artinya? Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mustahil seseorang yang bersikap memusuhi Yesus Kristus, ya, memusuhi Yesus Kristus, bisa memiliki perbuatan yang baik. Ya. Bahkan kita sebenarnya tidak boleh memusuhi siapapun juga. Bukankah demikian pengajaran yang benar? Ya, saya heran yang sambil membunuh orang dia bisa berpikir dia akan masuk surga. Ya, begini, berbuat baik, ya, bersikap baik dan dengan serangkaian perbuatan baik itu adalah satu paket, ya. Bersikap baik terhadap juru selamat dan melakukan segala perbuatan yang baik itu adalah hal yang satu paket. Dan barang siapa yang bersikap negatif terhadap sang juru selamat, terhadap Yesus Kristus, maka satu paket dengan itu dia akan melakukan kejahatan-kejahatan. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maka lihatlah, kita bisa mengamati keadaan manusia atau keadaan masyarakat. Ya, siapapun dia, pribadikah atau kelompok masyarakatkah yang bersikap negatif memusuhi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, maka bersamaan dengan sikap mereka itu akan diikuti, akan penuh dengan segala perbuatan jahat yang mengikuti mereka. Tetapi jikalau kelompok orang atau pribadi masyarakat, pribadi orang itu bersikap positif terhadap Yesus Kristus, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lain yang baik, ya, yang berkenan kepada Allah. Nah, itu karena satu paket. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Nah, Tuhan Yesus selalu mau berkata menyamakan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah yang diperintahkan oleh Bapa. Dan apa yang dia lakukan adalah itu kehendak Bapa. Jadi sedangkan Bapa ada di dalam dirinya. Jadi dia sama. Jadi apa yang dikehendaki Bapa, ya dikehendaki oleh dia juga, gitu. Apa yang dikehendaki oleh Yesus Kristus, dikehendaki oleh Bapa juga. Nah, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar, gitu. Apa yang lain? Ada yang lain yang bersaksi tentang aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Nah, kesaksian siapakah yang paling benar? Ya, kesaksian dari Allah. Kesaksian Allah pasti benar. Ketika Tuhan Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan dimasukkan ke dalam air, ya, itu di bahasa Yunani-nya itu pakai itu en, itu en itu in, itu ya. Dan bentuknya itu air itu lokatif, lokatif itu lokasi, jadi bukan alat itu, ya, bukan lokatif, tetapi lokatif itu ya. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di situ, ya, dia kata bersaksi tentang aku, itu Bapa. Jadi Bapa bersaksi, Bapa telah berkata kepada Yohanes Pembaptis, kepada siapa engkau membaptis, dan ada Roh Kudus yang dilambangkan dengan burung merpati turun ke atas dia, maka dia itulah Sang Mesias itu. Maka dia itulah juru selamat itu. Jadi ini kesaksian Bapa tentang dirinya. Nah, kesaksian inilah yang paling penting, ya. Tentang aku, ya, kesaksian dia bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Ya, Yohanes berkata bahwa aku bukan Mesias. Aku hanya datang berseru-seru mempersiapkan jalan bagi Mesias dan dia akan datang sesudah aku. Ya, siapakah sudah Yohanes? Yesus Kristus, ya. Dia datang, Yohanes membuka jalan dan dia ikutin dari belakang. Dia adalah juru selamat, dia berperan. Jadi Yohanes bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Jadi sesungguhnya Tuhan Yesus bahkan tidak memerlukan kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Ya. Tetapi semua kesaksian itu bukan untuk kebutuhan Allah. Bukan untuk kebutuhan Tuhan Yesus. Tapi untuk kebutuhan manusia. Supaya manusia bisa mengidentifikasi yang manakah juru selamat. Yang manakah utusan dari Allah. Dan yang manakah penipu. Yang manakah nabi palsu. Yang manakah rasul palsu. Yang manakah yang benar. Nah, semua kesaksian adalah untuk kebutuhan manusia. Tuhan Yesus tidak membutuhkan itu karena dia Allah sendiri dan Bapa-lah yang memberi kesaksian tentang dia. Tanya di sini, dia kesaksian manusia itu adalah untuk kebutuhan manusia supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Aku mau suatu kesaksian yang lebih penting. Ini Tuhan Yesus berbicara tentang Yohanes, ya. Yohanes itu adalah pelita yang menyala, ya, dan yang bercahaya. Tetapi kamu, orang-orang Yahudi, hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu, ya. Cahaya Yohanes Pembaptis. Kemudian Herodes mewakili bangsa Yahudi telah membunuhnya. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, kan? Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Nah, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Yaitu apa? Untuk menyatakan Allah. Untuk melenyapkan dosa, untuk menghancurkan iblis. Oh, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, ya. Untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, nanya. Jadi semua pekerjaan ilahi itu mengampuni dosa orang. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh di satu ketika, dosamu telah diampuni. Bangkitlah dan jalanlah. Wah, orang-orang Yahudi kemudian berkata, wah, ini orang bagaimana ini? Dia mengampuni dosa orang semau-mau dia. Nah, begini. Mengapa Tuhan Yesus mengampuni dosa orang dan dia disebut menyamakan diri dengan Allah? Misalnya gini, kalau Anda memukul teman Anda, ya, kemudian Anda merasa salah, Anda minta maaf itu. Itu benar, ya. Tetapi jika Anda memukul teman Anda itu, ya, kemudian saya berkata dosamu sudah diampuni. Wah, itu saya tidak mempunyai hak itu. Yang punya hak itu hanyalah Allah yang bisa mengampuni dosa manusia, bukan dosa terhadap diri kita gitu, tetapi dosa manusia secara umum itu hanya melakukan itu. Jadi Tuhan Yesus mengampuni dosa manusia itu dilihat sebagai menyamakan dirinya dengan Allah. Di sini dikatakan mengenai ini. Kemudian, Bapa yang mengutus aku dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Ya, orang-orang ini hanya firman Tuhan tidak disimpan di dalam hati mereka. Kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai akal. Mereka rajin menyelidiki kitab suci sampai menjadi ahli Taurat. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Namun apa yang dikatakan oleh kitab suci itu tidak dilaksanakan. Sepertinya hebat mencetak banyak buku, ya, dipancarkan, ya, dari menara pengawas dan lain sebagainya dipancarkan, dan dia sungguh-sungguh mau menyelidiki tetapi tidak datang kepada Yesus, tidak mengakui dia bahwa dia juru selamat Allah sendiri. Dan juru selamat itu tidak mungkin malaikat. Juru selamat itu adalah Allah sendiri. Kalau tidak datang kepadanya untuk percaya kepadanya, menyelidiki kitab suci segiat apapun juga, tidak ada arti apapun, ya. Karena tidak datang untuk hidup dari Allah yang hidup itu, yang sedang ke dalam dunia pada waktu itu dan sekarang sudah datang dan sudah kembali ke sorga. Dan dia suruh kita kepadanya bahwa dia adalah juru selamat, dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Betul, ya. Apalah arti tapi tentang kamu, ya. Memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai Allah. Ya, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Ya, jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, ya kamu akan menerima dia. Ya, manusia sudah terbukti seringkali bertindak bodoh. Ya. Sudah seringkali bertindak bodoh. Manusia itu kadang-kadang menyuguhkan dirinya untuk disesatkan. Ya. Banyak orang itu menyuguhkan dirinya untuk disesatkan. Mereka tidak waspada. Mereka tidak berhikmat untuk menilai pengajaran yang benar dari Allah atau pengajarannya diciptakan oleh manusia. Manusia ya, terpukau oleh manusia lain berusaha menjerat manusia, yaitu dengan segala tipu daya, tipu muslihatnya. Bagaimanakah kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, ya, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah dan ya. Nah, hormat siapakah yang kita rindukan? Hormat dari manusiakah atau hormat dari Allah? Apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan di muka bumi ini. Nah, coba periksalah hatimu, ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Camkanlah, hormat dari pihak manakah yang kita inginkan? Hormat dari Allah kah? Ya, manusia yang melayani di muka bumi ini. Ya, pelayan-pelayan Tuhan, pengkhotbah-pengkhotbah, ya, yang terjebak untuk kehormatan manusia. Padahal yang penting sesungguhnya adalah kehormatan Bapa. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus berhikmat melayani manusia, ya, yang mencari hormat manusia dan yang mencari hormat Allah. Yang menyenang-nyenangkan orang, yang berkhotbah dengan yang menyenangkan manusia, atau yang berkhotbah ya dengan berani dan hanya mau menyenangkan Allah saja. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, kata Tuhan Yesus. Yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia menulis tentang aku. Nah, ini konyolnya para ahli Taurat menyelidiki hukum Taurat. Jelas-jelas di hukum Taurat Yesus. Tetapi mereka tidak mau percaya kepada apa yang disaksikan oleh Musa. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan, kata Tuhan Yesus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kita lihat ya. Manusia kadang-kadang membaca Alkitab, tetapi mereka tidak sampai kepada pemahaman yang benar dari Alkitab. Nah, kalau demikian, wah celakalah ya. Kemudian manusia menyelidiki Alkitab tetapi tidak percaya apa yang ditunjuk oleh Alkitab. Mereka mencari-cari alasan, mereka memutar-mutar, bahkan ada yang sangat berani sekarang ini. Mereka menerjemahkan Alkitab sendiri dengan berbeda darinya. Mereka memutarbalikkan ayat-ayat. Nah, coba ya lihat di sini. Injil Yohanes pasal 5 ini jelas-jelas Tuhan Yesus kan dirinya dengan Allah, Allah Bapa, ya. Dengan semua perkataannya, tindakannya. Ya, dia adalah pribadi Allah yang sini katanya menyamakan dirinya dengan Allah. Barang siapa menghormati Bapa, menghormati Anak, dia sudah dikatakan. Kalau Yesus Kristus bukan pribadi Allah, maka dia durhaka. Ya, maka dia telah menuntut sesuatu, menuntut penyamaan dirinya dengan Allah, dan itu adalah tindakan menghujat kalau dia bukan Allah pribadi. Sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari camkan, renungkan apa yang Anda dengarkan hari ini. Sudahkah engkau bersikap positif terhadap selamat yang adalah Allah sendiri? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami mempelajari firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu menggedor hati kami. Terutama di antara pendengar kami. Ada yang belum utut. Ada yang belum menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada yang belum mengakui bahwa engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi. Yang turun menjadi Juru Selamat untuk menyelamatkan kami. Tuhan, biarlah firman-Mu mengetuk hati setiap yang mendengar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.